Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar semua, alhamdulillah kami sudah terhubung komunikasi kami dengan guru kita Ustaz Abu Muhammad Jajuli LC Hafizallahu Ta'ala, yang dimana beliau akan menyampaikan dan melanjutkan kajian beliau dari pembahasan kitab Taujihat Islamiyah. Akan tapi sebelum kita menyimak dan mendengarkan apa yang akan beliau paparkan dan jelaskan dalam kajian di sore hari ini, maka kami akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz sore hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, ala kulli hal, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga antum dan keluarga antum, Ustaz. Amin. Amin. Baik, untuk selanjutnya, Ustaz, kami persilakan kepada antum untuk menyampaikan materi di sore hari ini. Waliyatafadal maskuram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخو الإيمان رحمني ورحمكم الله صدق رجاء yang selalu setia mendengar radio yang berkah ini dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur Allah jalla wa'ala karena kita dipertemukan kembali oleh Allah jalla wa'ala di majlis yang mulia ini. Semoga Allah azza wa jal memberikan taufik kepada kita dan memudahkan jalan menuju surganya Allah azza wa jal dengan diberi kemudahan untuk menuntut ilmu agama dan dengannya kita bisa semakin mendekatkan diri kepadanya jalla jalaluh. Akhul Islam ma'azani Allahu ayyakum, pertemuan kita terakhir di mana kita membahas tentang ilajul lisan, yaitu cara mengobati penyakit-penyakit lisan. Terakhir pembahasan kita daripada beberapa hal yang dapat mengobati penyakit-penyakit lisan, yaitu ma'rifatu ma yanfiru minhu syaitan, mengetahui hal-hal yang membuat lari syaitan darinya. Maka yang berikutnya yang membuat atau yang sangat kuat pengaruhnya dan khasiatnya dalam mengobati penyakit lisan adalah ta'zim, at-ta'zim li huquqil ibad, sangat memperhatikan dan menganggap besar setiap hak-hak hamba, sikap yang tidak pernah menyepelekan hak manusia, membuat kita berpikir ulang, berpikir seribu kali untuk membicarakan aib mereka, untuk mengunjing mereka, untuk membicarakan kesalahan dan kekurangan-kekurangan mereka. Oleh Kalau kita seandainya menganggap orang lain jauh lebih baik daripada kita, jauh lebih terhormat daripada kita, tentu kita akan malu untuk membicarakan mereka. Yang membuat kita begitu mudah, begitu lihainya kita menggunakan lisan kita untuk membicarakan mereka, atau menggunakan lisan kita dalam hal-hal yang haram yang berkaitan dengan kehormatan mereka. Hal itu didorong, disebabkan oleh sikap kita yang merasa lebih baik, yang merasa lebih terhormat, yang merasa lebih mulia, sehingga kita mudah menggolimi manusia dengan lisan kita yang sangat jahat itu. Oleh karena ayo oleh kebenaran, kita harus meyakini bahwasannya orang lain adalah lebih baik dari kita. Hal itu kita lakukan tujuannya adalah agar kita selalu mampu menjaga lisan kita untuk menjelek-jelekan atau menjelek-jelekan orang lain atau menghina orang lain. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, bisa jadi apa yang atau orang-orang yang kalian hina adalah orang-orang yang lebih baik daripada kalian. Dan bisa jadi wanita-wanita yang kalian hina adalah lebih baik daripada kalian. Apa yang Allah Ta'ala utarakan tadi dari ayat tersebut, dari ayat yang berbicara tentang larangan atau haramnya menghina orang lain. La yasharu qaumun qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhum. Tidaklah satu kaum menghina dan melecehkan kaum lainnya. Bisa jadi kaum yang dilecehkan itu jauh lebih baik daripada kaum yang melecehkan. Dan tidaklah seorang wanita atau para wanita menghina dan merendahkan wanita lainnya. Karena bisa jadi wanita yang dihina dan direndahkan oleh wanita lain, ternyata wanita yang melecehkan dan menghina itu jauh lebih rendah dan lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya prinsip seperti itu, insyaallah ta'ala kita akan berpikir 1000 kali, berpikir untuk menghina orang lain, merendahkan orang lain, atau menyakiti hati orang lain dengan lisan kita. Kemudian yang berikutnya, agar penyakit lisan kita dapat terobati, adalah isyghal bita'at. Al-isyghal bita'at, menyibukkan diri dengan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan. Kal-ilm, wa-ta'allum, wa-salah, wa-siyam, wa-dzikir, wa-qiraatul Qur'an. Id innal musyaghil bil-ibadat wa-ta'at, ya'udhum alihi ba'da ta'awud aliha, ayyasrif awqatihi fi siwaha, fayyitamlu faraha, wa-tasuddu subul amam at-talbisi syaitan lil-ma'asi wa-afatil lisan. Kita harus pandai menyembuhkan diri kita dengan ketaatan kebaikan. Seperti menuntut ilmu, seperti menyembuhkan dengan ilmu, dengan hal-hal yang dapat menambah ilmu kita, dengan belajar, dengan salat, dengan puasa, dengan zikir, membaca Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Karena orang yang disibukkan dengan banyak kegiatan yang positif, yang bermanfaat, yang mengandung nilai-nilai ibadah, dan ketaatan, dan sudah terbiasa dengannya, maka tidak ada kesempatan baginya untuk menggunakan lisannya dalam hal-hal yang tidak baik, dalam perkara-perkara yang haram. Banyak orang yang menggunakan lisannya dalam hal yang haram, dalam hal yang terlarang, karena dia dalam keadaan memiliki waktu kosong yang sangat banyak, memiliki waktu yang luang, begitu panjang, sehingga membuat dia mencari kegiatan, mencari hal-hal yang dapat mengisi kosongannya, yang pada akhirnya syaitan sangat dekat dengan orang yang selalu melamun, yang selalu banyak, yang tidak punya banyak kegiatan. Pada akhirnya dia terpengaruh oleh syaitan dengan menggunakan lisannya untuk melakukan hal-hal yang haram. Ayo ikhwatul kiram, sangat terbukti secara nyata bahwa orang yang banyak sibuk, dia tidak akan mungkin menyibukkan dirinya dengan lisannya. Sibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, apapun itu, selama itu bermanfaat, baik kegiatan yang bersifat yang berkaitan dengan agama, ya, atau kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dunia. Sibukkan diri kita dengan semua itu selama dia mubah, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, maka secara otomatis hati kita tidak ada dorongan-dorongan untuk melakukan halal yang haram, terutama atau diantaranya melakukan halal yang haram dengan lisan kita. Hal itu dinyatakan oleh muslimin bahwa seorang hamba akan memiliki benteng yang sangat kuat ketika dia menyebutkan benteng yang sangat kuat dari serangan syaitan, ketika dia menyebutkan dirinya dengan segala kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sebaliknya, seorang hamba yang banyak menganggur, banyak memiliki waktu kosong dan luang, maka syaitan dengan mudah menyerangnya, dengan mudah mempengaruhinya, sehingga bentengnya itu rapuh, bentengnya itu lemah dan mudah untuk dimasuki. Artinya, dia punya benteng tapi bentengnya lemah. Kenapa? Karena dia tidak punya kegiatan-kegiatan. Secara fakta bisa dibuktikan. Secara hadis, secara dalil, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan selain mereka dan selain oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, di mana hadis tersebut sampai sanadnya kepada Al-Harith bin Al-Harith Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dalam hadis yang sangat panjang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah amara Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimat. Inna Allah أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها ثم ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر والأمور وفي الخامسة منها يقول عليه الصلاة والسلام وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل الرجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. Di mana Allah Azza wa Jal, kata Nabi SAW, memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria akan empat perkara, atau empat ajaran, atau empat petunjuk untuk diamalkan. Dan juga memerintahkan di Bani Israel pun dengan perintah yang sama. Di antara perintah Allah Jalla wa Ala terhadap atau kepada Nabi Zakaria, Yahya bin Zakaria, yaitu agar menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Agar menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Karena permisalan seorang yang menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah, seperti seorang yang keluar dari rumahnya, yang berada di luar, kemudian laki-laki tersebut dikejar oleh musuhnya dengan cepat. Musuhnya tersebut hendak mengejar laki-laki tersebut dengan cepat sekali, mengejar di belakangnya. Kemudian laki tersebut berlari menuju bentengnya. Sampailah dia masuk ke benteng yang sangat kuat, benteng yang sangat kokoh tersebut, sehingga musuh yang mengejar tadi tidak berhasil menangkap orang yang dikejarnya. Para tetap suminhum, dengan dia berhasil masuk dan sampai ke benteng yang sangat kokoh, sehingga dia berhasil menyelamatkan dirinya dari musuh-musuh yang hendak membunuhnya. Lalu kata Rasulullah SAW, demikianlah permisalan seorang hamba yang menyibukkan dirinya dengan zikir Allah Azza wa Jal. Maka dengan demikian, dengan keadaan dirinya yang selalu menyibukkan diri dengan zikir, Rasulullah SAW mencontohkan salah satu kesibukan yang bermanfaat adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu yang menyibukkan diri yang bermanfaat adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi dengan hal yang lain yang bermanfaat. Hal yang lain yang bermanfaat. Yang mubah. Yang bermanfaat dunia akhirat. Yang mengandung maslahat bagi agama dan kaum muslimin. Maka dalam hal ini, ketika seorang hamba menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah, kata Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW, di mana dengan demikian dia dapat melindungi dirinya dari segala serangan dan pengaruh syaitan. Fa innahu yahrizu nafsahu minasy syaitan. Dengan demikian dia bisa menyelamatkan dan melindungi dirinya dari segala bisikan, pengaruh maupun serangan syaitan. Oleh karena itu, muslimin, kalau Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut, menyampaikan hal tersebut, perhatikan dan amalkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasannya kita harus sibukkan diri kita. Jangan pernah membiarkan diri kita banyak melamun, banyak berhayal. Karena tipe seorang mukmin bukanlah tipe orang yang banyak berhayal. Justru sebaliknya, seorang mukmin harus banyak bertafakur. Para ulama mengatakan bahwa orang yang tidak pernah bertafakur cenderung untuk banyak berhayal dan melamun. Cenderung untuk banyak melamun dan berhayal. Namun seorang mukmin tidak akan pernah rela membuang waktunya, menyia-nyiakan waktunya dalam hal-hal yang haram, dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau bahkan sia-sia. Bahkan waktu luangnya pun digunakan untuk bertafakur. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak fa qina 'adzaban nar ila akhir ayat. Sungguhnya Allah mengatakan sungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi inna fi khalqis samawati wal ardi ayat ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang memiliki akal, ya, la ayatil albab. Siapa mereka yang selalu yang mengakui adanya tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla di balik penciptaan langit dan bumi? Mereka yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan duduk dan keadaan berdiri, yadhkuruna al-qiyam wa qu'uda, bahkan ketika berbaring pun mereka senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Dan tidak hanya sampai di situ, mereka orang-orang yang berakal, kata Allah Azza wa Jalla, orang yang berakal adalah orang yang selalu bertafakkur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, merenungi, memikirkan rahasia besar, hikmah yang luar biasa, hal-hal yang tersimpan, sangat bersifat rahasia di balik penciptaan langit dan bumi. Lalu pada akhirnya mereka dari hasil renungan dan tafakurnya terhadap ciptaan Allah Azza wa Jalla, mereka selesai berkata, ya Allah wahai Rabb kami, tidak ada satupun yang kau ciptakan di alam semesta ini yang bersifat sia-sia. Maka lindungilah kami dari siksa neraka. Subhanallah. Oleh karena ma'al muslimin, seorang mukmin tidak boleh, jangan pernah membiarkan satu detik dari waktu kita, dari umur kita untuk berhayal, untuk melamun. Justru sibukkan diri kita dengan bertafakur. Kalau kita ada waktu, tafakur. Tapi tafakur yang syar'i, bukan dengan tafakur dengan cara-cara bid'ah yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok bid'ah atau sebagian hizib-hizib al-munharif, sebagian kelompok-kelompok Islam yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, agar kita dapat mengobati penyakit lisan kita adalah memperbaiki hati kita. Karena tidak mungkin lisan kita menjadi lisan yang baik, menjadi lisan yang positif, apabila hati kita adalah hati yang kotor, hati yang mati, hati yang sudah redup cahayanya. Karena lisan, kebaikan lisan tergantung kepada kebaikan hati. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, La istaqimu lisanu hatta istaqimu qalbu. Tidak akan baik lisanmu sampai baik hatimu. Bagaimana seorang ulama berkata, sebagai seorang salaf, seorang ulama salaf berkata, wa idza aradta an tastadilla ala ma fil qalb fastadilla alayhi bi harakatil lisan fa innahu yutli'uk ma fil qalbi syaa sahibuhu am aba. Qala Yahya bin Mu'ad, al quruf kal qudur تغلي بما فيها وتغلي بما فيها وألسنتها مغارفها انظر للرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك بما في قلبي حلون أو حامض أو عظم أو وجاج وغير ذلك ويبين لك طعم قلبي اغتراف لساني. Kalau kalian ingin mengetahui isi hati orang lain, ini berkata ulama salaf, kalau kalian ingin mengetahui isi hati orang lain, atau keadaan hati seseorang, maka lihatlah lisanlah, maka lihatlah gerakan-gerakan lihat, maka lihatlah dan perhatikan gerakan-gerakan lisannya. Apa yang diucapkan oleh lisannya? Apa yang dilakukan oleh dengan gerakan-gerakan lisannya tersebut? Apakah dia lisannya tersebut bergerak dalam hal-hal yang baik? Apakah lisannya tersebut mengucapkan hal-hal yang positif? Kalau seandainya lisannya tersebut menggunakan atau bergerak dalam hal-hal yang positif dan mengucapkan hal-hal yang baik, hal itu mengindikasikan bahwasannya hatinya baik. Sebaliknya, jika seandainya lisannya selalu mengucapkan hal-hal yang tidak baik, bergerak dalam hal-hal yang negatif, dalam hal-hal yang haram, menunjukkan bahwasannya hatinya tidak baik dan hatinya kotor. Karena lisan itu memperlihatkan dan mempertontonkan kepadamu tentang apa yang ada, tentang isi hati manusia. Baik orang yang punya, orang yang memiliki hati tersebut, orang yang punya hati tersebut mau atau tidak mau, mau tidak mau dia pasti akan kelihatan isi hatinya melalui lisannya. Oleh karena Yahya bin Mu'adz berkata, bahwasannya hati itu seperti bejana. Seperti bejana. Di mana bejana tersebut yang berada di atas, apa namanya, di atas bejana yang diletakkan di atas api, di atas bara api, maka bejana tersebut akan memasak apa yang ada di dalamnya. Ya, jadi bejana itu ketika dituangkan apapun, diisi apapun, maka dia akan memasak dan membakar apa yang ada di dalamnya. Kalau yang di dalamnya adalah air comberan atau air kotor, tentu yang dimasak adalah air kotor. Kalau seandainya yang diisi adalah air bersih, tentu dia akan memasak air bersih. Dan sedangkan lisan adalah gayungnya. Jadi kalau seandainya dimasak adalah air kotor, lalu yang ada di dalam bejana tersebut adalah air kotor, lalu dimasak air kotor, kemudian matang air kotor tersebut, lalu kita ambil dengan gayung, maka yang kita dapat, yang kita ambil adalah air kotor. Ya, maka kata Yahya bin Mu'adz, maka perhatikan perhatikan ucapan seseorang. Kalau seandainya jadi perhatikan ucapan dan perkataan seorang ketika dia berbicara. Sungguhnya lisannya tersebut adalah laksana gayung yang mengambil apa yang ada atau mengambil isi atau mengambil apa-apa yang ada di hatinya atau yang mengambil atau mengkail isi seluruh atau apa yang ada di dalam hatinya. Baik itu isi hatinya yang bersifat, yang berasa manis, berasa asam, berasa tawar, dan seterusnya. Apapun itu. Jadi, lisan itu adalah gayung. Dia akan mengambil sesuatu yang ada di hatinya. Jadi kalau seandainya hatinya baik, tentu lisannya akan mengucapkan hal yang baik. Jika hatinya kotor, tentu dia akan, ketika lisannya berucap, tentu dia berucap setelah dia mengucap dengan ucapan yang kotor, setelah dia mengambil apa yang ada di dalam hatinya, sesuatu yang kotor pula. Oleh karenanya, lisan itu menggambarkan. Ya, lisan itu menggambarkan atau memberitahukan kepada kalian tentang bagaimana rasa hatinya, bagaimana tentang isi hatinya. Karena untuk mengetahui hati seorang, lihatlah lisannya. Perhatikan lisannya. Untuk itu, muslimin, agar kita memiliki lisan yang baik, yang menjadi perhatian utama kita, menjadi perhatian besar kita adalah bagaimana caranya. Tidak, kita jangan dulu fokus ke lisan. Kita jangan dulu berfokus kepada bagaimana caranya kita memperbaiki lisan. Tapi berfokuslah kepada bagaimana caranya agar kita memiliki hati yang baik. Karena kalau kita memiliki hati yang baik, insyaallah ta'ala, kita akan memiliki lisan yang baik. Karena hati yang baik menentukan kebaikan lisan. Karena hati yang baik sangat menentukan kebaikan lisan. Kemudian yang berikutnya adalah ma'rifatu akibatul lisan fid dunya wal akhirah wa idrak khuturul lisan. Mengetahui dengan baik dampak negatif yang ditimbulkan dari lisan, baik di dunia dan akhirat, dan menangkap dan memahami betul akan bahaya lisan. Bagaimana seorang ibu Bureida, dia mengatakan ra'aitu Ibn Abbas, aku pernah melihat Ibn Abbas berkata, dia memegang lisannya. Ibn Abbas memegang lisannya seraya berkata, waihak kul khaira tagnan au uskut ansu intaslan wa illa fa'alam annaka satandam. Faqillahu ya Ibn Abbas lima taqulu hada, qala innahu balagani innal insana ara qala lisa ala shay'in min jasadi ashaddu khanaqa wal ghayza yawm al qiyamati minhu ala lisanihi illa qala khaira aw illa qala khaira aw amla bihi khaira. Di mana Ibn Abbas memegang lisannya dan dia berkata, celakalah kamu, ucapan yang baik maka beruntunglah kamu, atau kamu diam dari segala ucapan-ucapan yang tidak baik maka kamu pun selamat. Dan ketahuilah, maka kamu harus tahu wahai lisan, bahwasannya kalau kamu kalau kamu sembarangan berucap, asal ucap, asal bicara, maka kamu akan menyesal. Lalu dikatakan kepada Abbas, mengapa engkau melakukan seperti itu dan mengucapkan hal tersebut kepada lisan kamu sendiri? Lalu kata Ibn Abbas mengatakan, saya melakukan hal tersebut karena saya mengetahui bahwasannya tidak ada yang lebih berat bagi, tidak ada yang lebih mencekik diri, tidak ada yang lebih mencekik leher seorang manusia, dan tidak ada yang lebih membuat marah seorang manusia pada hari kiamat nanti daripada lisannya. Daripada lisannya artinya tidak ada yang lebih menyiksa seorang manusia di hari kiamat kelak daripada lisannya, artinya lisan muslimin sangat menimbulkan penyiksaan yang luar biasa akibat daripada lisan yang tidak bisa dikendalikan, dikontrol, asal bicara, asal ucap, asal menggunakannya dan menggerakkannya tanpa memandang apakah hukumnya haram atau halal, apakah bermanfaat atau tidak bermanfaat, bermaslahat atau bermafsadah, maka hal itu akan sangat menimbulkan pencengsaraan dan penyiksaan yang luar biasa. Karena beliau mengatakan, laisa syai'un asyad min jasadihi asyaddu khanaqa wa ghalban yaumil qiyamati minhu ala lisani. Tidak ada yang lebih menyiksa seorang manusia pada hari kiamat dengan lebih mencekik lehernya, dengan lebih membuat marah dirinya di hari kiamat daripada lisannya. Bahkan Ibnu Mas'ud mencela, mencaci maki lisannya, mengatakan, walladhi nafsi biyadi ma'al ardi syai'un ahwaju ila tul sijn min lisani. Beliau, tidak ada demi jiwaku yang ada di tangannya, la ilaha illahu, tidak ada ilah selainnya, tidak ada di atas muka bumi ini sesuatu yang lebih berhak untuk dibelenggu, lebih berhak untuk dipenjara, lebih berhak untuk dikekang daripada lisanku ini, daripada kamu wahai lisan. Saya ulangi, Ibnu Mas'ud berkata, demi jiwa Ibnu Mas'ud yang ada di tangannya, tidak ada di atas muka bumi ini yang lebih berhak untuk dibelenggu, lebih layak untuk dikekang daripada lisan ini, daripada kamu wahai lisan. Itulah sikap salaf yang sangat mengetahui bahaya lisan kalau dilepas. Kalau sahabat saja, orang yang imannya luar biasa, orang yang takwanya sudah diakui kualitasnya ketakwanya oleh Allah Jalla wa'ala, mereka mampu mengendalikan lisan, mereka pun berhati-hati dengan lisannya. Apalagi kita yang imannya lemah, yang takwanya sangat-sangat lemah, maka kita harus berhati-hati, harus berhati-hati dan lebih mampu mengendalikan dan mengekang lisan kita dari hal-hal yang cenderung haram. Yang keempat adalah mengobati lisan, penyakit lisan, mengobati penyakit lisan adalah dengan tidak mengucapkan atau tidak dengan tidak sembarangan berucap. Hindari ucapan-ucapan atau tindakan seorang muslim, tindakan seorang ketika berucap atau berkata, sekedar berucap atau berkata, lalu pada akhirnya dia dipertanyakan, dipertanggungjawabkan atau diminta mengklarifikasi ucapannya tersebut sembarangan. Dia asal ucap, asal bicara, akhirnya mungkin menyakiti atau merugikan atau menyinggung perasaan orang lain. Sehingga ucapannya tersebut diminta keterangannya, diminta klarifikasinya, apa maksud dari ucapannya tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan orang yang selalu atau orang yang asal berucap, asal berkata, yang pada akhirnya ucapannya tersebut diminta klarifikasinya, diminta pertanggungjawabannya oleh orang lain, mengapa dia mengucapkan hal itu? Mengapa? Jadi dicari, ditanya alasannya. Maka dalam hal ini akan membuat lisannya sulit sekali untuk diobati penyakitnya, karena hal itu akan membuat penyakit lisan semakin meradang dan semakin parah. Ketika seorang muslim bersikap, ketika kita bersikap asal ucap, asal bicara, lalu pada akhirnya ucapan kita, pembicaraan kita, lalu menyinggung atau menyakiti hati orang lain, dan dimintai keterangan atau mintai alasannya mengapa kita mengucapkan hal tersebut, apa dasarnya, kenapa kita mengucapkan hal tersebut. Jadi janganlah atau hindarilah mengucapkan sesuatu yang dimintai alasannya. Kenapa kamu mengucapkan itu? Ya, kenapa kamu mengucapkan itu? Misalnya kita menghina orang lain, ya, menjelek-jelek orang lain, mengatakan kamu pendek. Kita asal ucap, loh, kenapa kamu mengucapkan menjelek-jelekkan pemberdakan yang mengatakan saya pendek? Kenapa? Jadi jangan kita membiarkan lisan kita mengucapkan suatu ucapan yang akan dimintai alasannya oleh orang lain. Dimintai alasannya orang lain. Oleh karenanya, agar kita selamat dengan lisan kita dari penyakit lisan, hendaknya kita mengucapkan perkataan-perkataan yang wajar, yang tidak cenderung menghina, merendahkan, melecehkan orang lain. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda di sini, "Wakad arsyadan Nabi SAW ummatahu ila ilaji ila ilaji ila ilajil lisan khairul ilaj biqawlihi sallallahu alaihi wasallam biqawlihi sallallahu alaihi wasallam salli salatan muwadda' wa la takallam bikalamin ta'tabiru minhu qada wajma'il ya'sa mimma fi aydin nas." Bahwa Nabi SAW telah mengarahkan umatnya kepada atau kepada cara mengobati lisan dengan cara pengobatan yang terbaik. Dengan sabda beliau SAW yang berbunyi, salatlah kalian seperti salatnya orang yang terakhir atau ketika, atau salatlah kalian dengan salat yang terakhir. Salatlah kalian dengan salat seakan-akan salat ini adalah salat yang terakhir. Dan janganlah kalian atau berucap, janganlah kalian berucap dengan ucapan yang, dengan ucapan itu kalian mencari udzur untuk membenarkan ucapan kalian di keesokan harinya. Dan bersikap pesimistislah kalian terhadap apa-apa yang ada di manusia. Janganlah kalian banyak berharap terhadap manusia. Rasulullah SAW mengatakan, salatlah kalian dengan salat, seakan-akan salatlah kalian dengan salat yang terakhir. Artinya, perlakukan salat kalian seakan-akan itu adalah salat yang terakhir. Artinya setelah itu, engkau akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Rasulullah SAW, janganlah kalian berucap dengan ucapan yang keesokan harinya kalian mencari alasan, mencari pembenaran untuk membenarkan ucapan kalian tersebut. Inilah hal yang membuat lisan kita menjadi semakin meradang, menjadi semakin parah penyakit lisan yang menimpa lisan kita. Kita harus berpikir sebelum kita bicara, berpikir dulu. Ini pembicaranya manfaat atau tidak? Menyinggung perasaan orang lain apa tidak? Ada manfaatnya apa tidak? Apa maksudnya? Kita berpikir dulu dengan lisan kita, apa yang akan kita gunakan dengan lisan kita, agar kita tidak ditanya, kenapa kamu bicara seperti itu? Jadi, jangan pernah kita melakukan atau menggunakan lisan kita untuk mengucapkan dan mengatakan sesuatu yang pada akhirnya kita mencari pembenaran, mencari legalitas dari apa yang kita ucapkan agar terkesan apa yang kita ucapkan kemarin itu benar. Sikap itu adalah bukan sikap orang beriman, bukan sikap seorang muslim yang baik, bukan sikap seorang muslim yang sejati. Kemudian Rasulullah mengatakan, bersikap pesimistislah kalian terhadap apa-apa yang ada pada manusia. Artinya kita diminta oleh Rasulullah SAW lebih banyak berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah pernah kita banyak berharap pada manusia, karena manusia toh pada akhirnya akan cenderung selalu mengecewakan kita. Namun apabila kita selalu berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon, mengemis, insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan kita, karena Allah As-Samad, Allah adalah As-Samad, itu zat yang senantiasa mampu memenuhi seluruh hajat dan kebutuhan serta permintaan manusia. Mungkin itu beberapa hal yang dapat mengobati penyakit lisan. Semoga Allah Azza wa Jal memperbaiki lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dan melindungi diri kita dari segala keplesetan-keplesetan lisan dan dari segala penyakit-penyakit lisan yang membuat kita sengsara dunia akhirat, yang membuat kita sulit untuk menjadi seorang hamba yang baik di mata Allah dan di mata manusia karena lisan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang yang baik hatinya, lisannya, dan seluruh amalannya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jalla melindungi diri kita dari segala kejahatan hati dan segala kejahatan jiwa, daripada kejahatan, daripada kesalahan dan penyimpangan lisan. Karena lisan ini adalah harta kita atau penyelamat kita atau penghancur kita. Lisan kita adalah penyelamat kita atau penghancur kita. Kalau kita mampu menjaga lisan kita, insya Allah lisan kita akan menjadi penyelamat kita. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, man najia, apa yang dapat menyelamatkan kita, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Walsa'a kabaituk, banyaklah diam di rumah. Artinya dari apa yang Rasulullah SAW katakan dan sampai kepada sahabat ketika beliau ditanya, apa yang membuat kita berselamat dunia akhirat? Lalu Rasulullah mengatakan, jagalah lisanmu. Berarti kalau kita mampu menjaga lisan kita, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Dan siapapun yang tidak mampu menjaga lisannya dan mengontrol lisannya, maka secara otomatis dia akan sengsara dan akan mengalami kebinasaan dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allahu Ta'ala alam. Mungkin demikian pertemuan kita, materi kita cukupkan saja pada sampai sekarang, atau kita cukupkan materi sampai sini saja. Sisa waktu yang ada saya persilahkan kepada Akh Umar untuk mempersilahkan kepada para pendengar untuk bertanya, dan insya Allah saya akan menjawab semua pertanyaan yang saya mampu untuk menjawab semampu saya. Wallahu ta'ala alam. Jika saya tidak mampu, maka silahkan, saya persilahkan para pendengar untuk bertanya kepada ustaz yang lain, atau kalau tidak mampu, atau juga mungkin PR atau pertanyaan yang lalu, pertanyaan sekarang, kalau tidak saya bisa jawab, mungkin menjadi PR saya. Insya Allah saya akan jawab sesuai dengan keterbatasan ilmu saya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahibu sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang antum sampaikan di sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua para pendengar yang ingin bertanya lebih dalam dan lebih jauh dari pembahasan yang telah beliau sampaikan di sore hari ini. Akan tetapi kami akan jeda beberapa saat ke depan sehingga kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua. Bagaimana Ustaz? Baik. Nah, baik para pendengar, kita akan jeda beberapa saat. Setelah itu, setelah jeda berikut ini, Anda bisa bertanya langsung di layanan telepon kami di 0218236543 atau di 0819896543 untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat. Dan dari studio kami akan jeda dulu beberapa saat. Setelah itu kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar semua, kita telah simak paparan dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Zajuli Al-Siyahfirullahu Ta'ala di sore hari ini dari kajian kita secara langsung tentang pembahasan seputar menyibukkan diri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan juga apa yang telah beliau sampaikan tentang penjelasan akan gambaran lisan dari apa yang terdapat di dalam hati seseorang. Dan untuk selanjutnya kami akan buka untuk Anda semua bertanya melalui telepon di 0218236543 ataupun melalui pesan singkat. Kami harapkan pertanyaan Anda seputar apa ya materi yang telah beliau sampaikan di sore hari ini. Untuk yang pertama kami akan angkat dari pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah berusaha memanfaatkan waktu dengan baik, akan tetapi saya dikritik oleh tetangga sebagai dianggap sebagai orang yang sombong. Dikarenakan saya sudah tidak lagi berkumpul-kumpul bersama mereka, padahal kalau diperhatikan mereka telah melakukan sesuatu yang ajaran Islam yang dilarang. Dan saya mohon nasihat dari Ustaz, bagaimana yang harus saya lakukan dari Asep di Bandar Lampung. Silakan Ustaz. Baik. Yang jelas, berkumpul dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar kita itu adalah wajib. Artinya bersosial dengan mereka wajib. Tapi dengan cara apa? Bersosial dengan mereka, membaur dengan mereka dalam hal yang halal, dalam hal yang mubah. Bagaimana Nabi SAW mengatakan khairun nas man Rasulullah SAW, al-mu'min ladhi khalitun nas wa yasbir ala adhahum khairu min al-mu'min ladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adhahum. Seorang mu'min yang mau membaur dengan masyarakat itu jauh lebih baik daripada seorang mu'min yang tidak mau membaur dengan masyarakat. Seorang mu'min yang mau membaur dengan masyarakat dan bersabar terhadap segala kekurangan dan kesalahan mereka itu jauh lebih baik daripada seorang mu'min yang tidak mau membaur dengan masyarakat karena tidak mampu dan tidak sanggup menghadapi segala kekurangan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat. Nah, dalam hal ini kita harus melakukan membaur atau bersosialisasi, kita bersosial. Ya, tapi ketika kita sudah berusaha untuk bersosial dalam hal yang mubah, atau mungkin kita lebih banyak menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain, karena kita tahu bahwa di tempat kita, kalau kita membaur, justru kita mungkin akan diajak untuk melakukan hal-hal yang haram atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dalam hal ini bukan bentuk pembauran, bentuk bermasyarakat sesuai dengan cara Islam. Dalam hal ini kita tentu harus lebih mengutamakan ridha Allah Azza wa Jal. Kita tetap jaga sikap kita, ya, kata Rasulullah, akhlak yang baik dari manusia adalah badul khair wa kaful adha wa bashashatul wajah. Jadi tetap berbuat baik, memberikan kebaikan-kebaikan apa yang kita bisa, baik secara ma'nawi maupun secara hakiki, kita jelas kita berikan kepada mereka, kepada orang-orang sekitar kita. Kemudian juga kaful adha, jangan pernah menyakiti mereka, baik dengan hati, dengan lisan kita atau dengan perbuatan kita. kemudian kita tetap murah senyum, ya, mudah senyum, jadi orang yang murah senyum, maka dengan demikian kita sudah dianggap membaur dengan kita selalu memberikan kebaikan. Mungkin kalau dibilang, kamu kenapa sih nggak pernah mau main catur, atau nggak pernah mau main judi misalnya, atau main gaples sampai semalam suntuk loh. Bukan begitu cara membaur. Cara membaur itu dengan cara yang lebih baik, yang bermanfaat, yang lainnya mungkin bergotong royong, kita ikut, atau ronda bersama, kita ikut, dan mereka menjaga wilayah dan kawasan kaum muslimin. Tapi dalam hal-hal yang haram, kalau kita ikuti juga karena mengikuti selera mereka, itu namanya mengutamakan kepentingan manusia, mengutamakan, memprioritaskan ridha manusia daripada Allah. Ingat kaum muslimin, kita harus paham bahwa hati manusia di tangan Allah. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kemurkaan Allah demi mendapatkan keriduan manusia, Allah akan mamurka terhadapnya, dan Allah akan bikin orang-orang yang ridha terhadapnya menjadi murka, menjadi berbalik. Ya, keadaan hatinya menjadi berbalik. Dengan saja ridha menjadi benci dan murka terhadapnya, karena hati manusia Allah yang mengendalikan dan memegangnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan demi mencari ridha Allah atau mengutamakan ridha Allah daripada ridha manusia, artinya melakukan suatu perbuatan yang akan melahirkan ridha Allah dan menimbulkan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha terhadapnya dan akan membuat orang-orang yang tidak suka terhadapnya akan menjadi suka, karena Allah membuat hati orang-orang yang tidak suka menjadi suka, menjadi cinta dan sangat perhatian, dan berbalik keadaan hatinya menjadi suka terhadapnya, karena Allah juga yang mengendalikan hatinya. Oleh karena hal ini saya katakan di sini, kita perlu membaur, kita perlu bersosial, tapi dalam batasan-batasan syar'i, dalam batasan-batasan syar'i. Kemudian tidak berlebihan. Membaur boleh membaur, tapi tidak boleh berlebihan. Karena kita tahu bahwa ulama menjelaskan bahwa sesuatu yang mubah apabila dilakukan secara berlebihan, maka akan membuat kita tidak aman dari fitnah. Fitnah apa? Fitnah agama. Di zaman sekarang ini, hal yang sangat sulit untuk dijaga adalah agama. Bahkan agama adalah hal terbesar yang harus mendapatkan perhatian besar untuk mendapatkan penjagaan dan perhatian. Menjaga jiwa penting, menjaga harta penting, menjaga kehormatan penting, menjaga hal-hal yang lain, yang menjaga akal penting. Tapi menjaga agama ini merupakan prioritas utama, adalah prioritas utama yang harus kita lakukan. Oleh karenanya kita harus, salah satu langkah dan upaya atau kiat yang kata ulama, yang jelas-jelaskan para ulama agar kita mampu menjaga agama kita, adalah jangan berlebihan dalam melakukan sesuatu yang mubah. Misalnya seorang mau duduk ngobrol, boleh seorang ngobrol dengan tetangganya, dengan teman, ya, dengan teman atau tetangga dekatnya atau sekitar rumah, lingkungan rumahnya. Tapi kalau sudah ngobrolnya itu sudah terlalu panjang, berjam-jam, walaupun waktu libur kerja, ingat, sesuatu yang seperti itu tidak layak. Melakukan suatu hal yang mubah, berlebihan, itu justru akan membuat kita terjatuh atau terseret pada fitnah yang dapat merusak agama kita. Jadi bergaulah, membaurlah, tapi dalam hal yang mubah, dalam batas yang wajar, dalam batas yang wajar. Namun kalau kita sudah diminta untuk membaur dengan mereka dalam hal yang haram, maka kita harus lebih mengutamakan ridha Allah daripada ridha manusia. Ya, ingat, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, utamakan ridha Allah. Utamakan ridha Allah subhanahu wa ta'ala daripada ridha manusia. Tidak perlu, la yakhafuna lawmata la'im. Tidak peduli dengan celaan orang. Kalau saat ini kita sudah berbuat terbaik, sudah melakukan hal yang terbaik, memberi, tidak pernah menyakiti hati mereka, tidak pernah menyakiti hati mereka, bahkan selalu berbuat baik, memberikan hal-hal yang positif kepada mereka, bahkan selalu murah senyum, tapi mereka selalu tidak puas. Banyak sekali omongan-omongan miring tentang kita. Wah, sombong begini, gak pernah duduk. Tapi kalau kita duduk, selalu diajak hal-hal yang gak benar gitu loh. Ini sudah salah kita. Ingat, kita punya prinsip. Selama kita tidak pernah menyakiti mereka, tidak pernah membolimi mereka, selama kita selalu memberikan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik kepada mereka, dan selalu murah senyum, maka dalam hal ini, baik mereka suka atau tidak suka, puas atau tidak puas, tidak peduli. Karena orang Arab mengatakan, ridha nas ghayatun la tudrak. Membuat orang seluruhnya itu suka dengan kita, itu bukan suatu hal yang mustahil. Paling tidak kita sudah melakukan suatu hal yang terbaik menurut syariat Islam. Setelah itu kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita menjadi perhatian kita hanya ridha Allah jalla wa ala, wallahu ta'ala ala. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah antum berikan. Dan selanjutnya Ustaz, kembali melalui pertanyaan pesan singkat, dan yang merupakan pertanyaan dari pendengar kita yang baru mendengar, dari ibu yang ada di Jakarta. Beliau menanyakan, Ustaz, apakah hukum merayakan ulang tahun majelis taklim yang dirayakan di dalam masjid dengan menghiasinya dan membuat nasi tumpeng? Dan juga mungkin antum bisa menjelaskan Ustaz tentang apakah maulid atau ulang tahun itu hanya sebatas maulid Nabi saja yang dilarang, ataukah semua perayaan-perayaan atau ulang tahun yang selain maulid Nabi? Silakan Ustaz. Allahumusta'an. Yang jelas, ulang tahun, ya, merayakan ulang tahun itu masuk dalam kategori id. Kalau ada kata merayakan, karena itu menyebabkan sesuatu yang berulang, sesuatu yang terjadi berulang-ulang, sesuatu yang menyebabkan berkumpulnya manusia, ya, itu masuk dalam kategori id. Dalam hal ini, ayuh ikhwatul kiram, Allahu Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan bahwasannya hal atau perayaan atau hari raya atau peristiwa-peristiwa penting yang hanya bisa dirayakan oleh kaum muslimun hanya tiga saja, yaitu Idul Usbu'i yang jatuh pada hari Jumat, hari Id istilahnya pekan, sepekan, yaitu yang jatuh pada hari Jumat, kemudian peristiwa penting atau event penting yang boleh dirayakan oleh kaum muslimin yang kedua adalah yang jatuh pada tanggal 1 Syawal, yaitu dinamakan Idul Fitri. Yang ketiga adalah Id yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu dinamakan dengan Idul Adha. Selainnya, maka kita tidak boleh merayakan hari raya apapun namanya. Hari raya anak yatim, hari raya tahun baru, merayakan tahun hari raya tahun baru, merayakan ulang tahun majlis taklim, merayakan ulang tahun ini itu, semua apapun yang dirayakan tidak boleh selain hari raya Jumat, selain hari raya Idul Fitri, dan selain hari raya Idul Adha. Karena apa? Karena sikap banyak atau punya keadaan kaum muslimin yang banyak merayakan hari raya yang selain daripada hari raya yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka keadaan seperti itu, keadaan atau cara beragama seperti itu sama persis dengan cara beragama orang jahiliyah dulu. Kalau kita perhatikan, lihat sejarah orang jahiliyah dulu, banyak memiliki hari raya. Setiap apa yang mereka anggap penting, mereka rayakan. Mereka jadikan hal tersebut, event tersebut, peristiwa tersebut sebagai hari raya. Mereka merayakan peristiwa tersebut berulang-ulang. Nah, setelah Rasulullah SAW mendapati bahwa masyarakat jahiliyah dahulu adalah tipe orang yang setiap mendapati ada suatu peristiwa penting, maka mereka merayakannya. Dan itu berulang-ulang, berkali-kali, dan membuat mereka berkumpul di suatu tempat, di sebuah zaman, pada suatu waktu. Maka hal itu, lalu Rasulullah SAW mengatakan, waqad abdalahuma, waqad abdalaha, bi khairan minha, Idul Fitri wa Idul Adha. Bahwa Allah telah menggantikan daripada semua hari raya yang ada di zaman jahiliyah dengan hari raya yang telah Allah pilih, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nah, berarti Allah Azza wa Jal telah menyediakan hari raya yang terbaik. Kenapa kita memilih sesuatu yang lebih rendah, lebih hina, sedangkan Allah yang telah memberikan, memilih kita hari yang terbaik, Idul Fitri, Idul Adha? Kalau seandainya kita masih juga tidak merasa cukup dengan hari raya yang telah Allah tetapkan, dengan hari raya yang telah Allah pilih, yaitu Idul Adha, Idul Fitri, serta hari raya Jumat, maka kita telah melecehkan Allah Azza wa Jal, telah mengabaikan dan tidak mengagungkan Allah, dan sudah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung. Ingat, saya yakin betul, memang secara lisan tidak mengatakan bahwa saya bermaksud menghina Allah Azza wa Jalla atau tidak menerima keputusan Allah. Tetapi ingat, bahasa ada dua, ada bahasa lisan, ada bahasa tubuh. Saya yakin juga dengan bahasa tubuh itu disebabkan karena kebodohan. Oleh karenanya, bagi mereka yang hendak menuntut ilmu, mencari ilmu dan mencari kebenaran, kita harus tahu bahwasannya dalam Islam tidak ada suatu apapun yang patut dirayakan kecuali hanya hari Jumat, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Barang siapa yang melakukan atau merayakan hari raya selain tiga hari raya tersebut, berarti telah melakukan hari raya yang termasuk atau tergolong hari raya bid'ah yang tidak ada nilai pahalanya, justru akan melahirkan dosa, dosa, dan dosa. Allahu Ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Dan selanjutnya Ustaz, kami akan angkat melalui pertanyaan dari penelpon di Citerup dengan Ummu Fitri. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu. Begini Ustaz, saya punya permasalahan keluarga. Saya punya saya jadi orang tua saya itu menitipkan nenek di rumah. Sementara suami saya itu kurang setuju. Jadi saya itu harus gimana Ustaz? Atau saya harus menuruti suami saya tapi dengan cara yang halus, atau saya harus menuruti orang tua saya tapi dengan tidak mengindahkan perasaan suami saya? Ya, ya. Cukup Umu? Iya, ya. Makasih ya Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, hak orang tua sangat besar terhadap anak. Hak suami pun tidak kalah pentingnya dan tidak kalah besarnya bagi seorang istri. Namun ketika berbenturan, terjadi gesekan antara hak orang tua dengan hak suami, maka dalam hal ini seorang istri wajib untuk mengutamakan hak suami. Mengutamakan hak suami. Begitu besarnya hak suami, sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad dan juga kepada seluruh umatnya, "Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin, la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li'udami haqqi 'alayya." Jika aku boleh menyuruh orang lain untuk sujud kepada, jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Perhatikan sabda Nabi. Niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Melihat begitu besarnya hak suami atas istri. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan, niscaya aku akan perintahkan seorang anak untuk sujud kepada orang tuanya? Kami menunjukkan seorang istri yang sudah menikah, maka hak suami jauh lebih besar daripada hak orang tua. Bahkan jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan bahwa bahwasannya suamimu adalah surgamu, ya. Wa innahu jannatuk wa naruk, fa innahu jannatuk aw naruk. Ketika seorang istri, seorang wanita bertanya, mendatangi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya begini dan begitu, kata Rasulullah, apakah kamu sudah punya suami, apakah kamu sudah menikah? Sudah ya Rasulullah. Al-alu, kenapa kamu tidak maksimal melayani dia? Kenapa kamu tidak maksimal melayani dia? Karena dia adalah surgamu atau nerakamu. Ini jelas. Nah, ketika kita mengetahui secara dalil bahwasannya hak suami lebih besar daripada hak orang tua, maka dalam hal ini kita harus menuruti keinginan dan perintah suami. Namun dalam hal ini cari cara yang terbaik. Cari cara yang bersifat kekeluargaan dan bersifat apa namanya, yang dapat melahirkan solusi. Mungkin kita ikuti suami, kalau misalnya suami, saya nggak mau kalau misalnya nenek kamu itu di sini, saya nggak bisa karena kamu tidak maksimal ini, saya banyak terganggu, banyak hal-hal hak-hak saya yang terabaikan gara-gara kamu lebih banyak mengurus dan perhatikan nenek kamu. Maka kita harus menuruti keinginan suami dan kita harus bicara baik-baik dengan orang tua kita secara baik-baik tanpa menyinggung perasaannya. Dan mungkin kita kalau punya saudara yang lain, mungkin kita punya saudara atau kakak atau adik, kita bicara, gimana kalau kita gantian, atau tolong dong jangan di saya karena saya di sini, saya pengen sekali menampung nenek, saya pengen berbakti terhadap nenek, tapi masalahnya saya tidak mau dianggap sebagai istri yang durhaka karena saya tidak dapat memenuhi keinginan dan permintaan suami. Jadi seharusnya kalau keluarga kita, keluarga yang mengerti, tentu mereka mendukung ibadah kita, menjadikan mendukung kita menjadi istri yang saleha. Saya kira itu masalah teknis saja. Kalau seandainya kita bicara baik-baik dengan keluarga ibu Fitri di sini, atau keluarga ibu Fitri di sini, bicara baik-baik, gimana tolong bantu saya untuk bisa menjadi istri yang baik dan juga menjadi anak yang baik. Oh, saya pengen sekali tapi suami tidak mengizinkan karena merasa agak terganggu hak-haknya dan rumah tangganya dengan adanya nenek di situ, jadi kurang maksimal melayani suami. Tapi saya minta dibantu, kalau sekali-kali ziarah bolehlah, insya Allah suami tidak tersinggung, tidak marah. Tapi tolong gimana caranya agar saya tidak jadi tempat tinggal nenek gitu loh. Jadi mungkin di tempat lain dulu atau bagaimana. Saya kira bicarakan secara keluargaan dengan keluarga Ibu Fitri insya Allah ta'ala. Tetapi tetap secara prinsip jadi mengatakan bahwa perintah suami harus lebih utamakan daripada perintah dan keinginan orang tua. Wallahu ta'ala alam. Naam Ustaz. Baik Ustaz, kembali kami akan angkat pertanyaan melalui telepon yang kedua dengan Pak Darto di Condet. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Laki-laki kan pakai perhiasan emas, terus sutra, haram ya. Tapi yang dimaksud sutra itu apa, yang sutra murni apa yang campuran kayak katun gitu, apa termasuk haram juga? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Bapak yang baik, Allah Azza wa Jal lebih banyak memberikan yang halal kepada kita. Jadi dengan kita menyadari bahwa yang halal bagi kita adalah yang Allah anugerahkan kepada kita adalah lebih baik daripada yang haram, maka kita tidak merasa sempit dan begitu mudah untuk meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, apalagi berkaitan dengan masalah muamalah. Tadi Bapak bicara tentang sutra, kemudian bicara tentang emas, perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas, itu semua masuk dalam kategori muamalah. Masuk dalam kategori muamalah, para ulama mengatakan bahwa asal fil muamalah fil hil, bahwa asal pada perkara muamalah adalah halal. Ya, dalam perkara muamalah adalah halal, asal hukumnya adalah halal. Jadi ternyata dalam masalah muamalah lebih banyak yang halal. Jadi kita bersyukur kepada Allah, di mana kita masih banyak hal-hal yang halal yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita konsumsi, ya, yang bisa menjadi bagian dari hidup kita. Masih banyak, alhamdulillah. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada sutra, kepada emas, kepada yang lain sebagainya. Banyak sekali yang boleh bagi laki-laki, yang membuat kita menjadi lebih menampilkan kejantanan kita, gitu, lebih menampilkan kejantanan kita dan kelaki-lakian kita. Masih banyak itu. Nah, bicara tentang sutra, apakah sutra itu termasuk dalamnya katun dan sebagainya? Tidak. Kalau Islam mengatakan harir, sutra, ya sutra. Kullu ma yutla alaihi ismil harir. Setiap apa yang tergolong sutra, maka dia masuk dalam hal yang haram. Kalau dikatakan orang, misalnya sesuatu yang bukan hakikatnya sutra, tetapi dia dinamakan oleh orang sutra, dia tidak masuk dalam haram. Karena dalam hal ini, kaidah mengatakan ada ibrah bil haqqil bil asma, yang dilihat oleh Islam adalah hakikatnya, bukan namanya. Kalau katun itu dinamakan sutra, dia bukan sutra, bukan yang haram. Ya, walaupun sama mirip, tapi dia bukan sutra. Hakikatnya sutra bukan. Kalau bukan sutra bukan. Pantau lihat persentasenya berapa, rendah atau kecil, atau rendah atau tinggi. Oh, ini sutra kualitas tinggi. Persentasenya sangat ini kualitas tinggi. Kalau namanya sutra, selama dia nama sutra walaupun kualitasnya rendah, dia haram. Sama dengan khamer, selama dia mabukkan walaupun sedikit, tetes sekalipun haram. Jadi, setiap yang dikategorikan sutra, walaupun kecil, walaupun rendah persentase sutranya, tetap dia adalah hal-hal yang haram. Atau dia termasuk dinamakan sutra walaupun kualitasnya, atau dia kualitas yang rendah, atau misalnya KW3, ini sutra KW3 atau KW berapa, tergantung apa yang ada di pasar, kita katakan ini tetap haram. Karena Rasul mengatakan sutra ya haram, ya haram. Termasuk sesuatu yang dinamakan dengan sesuatu yang bukan namanya, dengan nama yang bukan namanya. Dimana kaum umatku nanti akan menghalalkan beberapa, tiga hal. Itu menghalalkan kemaluan, menghalalkan alat musik, dan menghalalkan sutra. Jadi oleh karenanya, salah satu upaya umat Islam di akhir zaman yang menghalalkan sutra adalah bercampur baurnya. Tidak ada pembatas di mana laki-laki pakai sutra, perempuan pakai sutra. Nah, untuk menghidupkan, menegakkan sunnah Rasulullah SAW adalah kita sebagai laki-laki harus mencari yang terbaik buat pakaian kita. Selain sutra, banyak sekali. Pakaian-pakaian yang bahannya nyaman di kulit itu banyak sekali selain sutra. Sikap kita adalah beribadah dengan pakaian yang bisa kita gunakan, dengan pakaian yang terbaik dan sebaik-baiknya. Dalam waktu yang sama, kita berupaya untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beribadah dengan sesuatu yang tidak haram. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, beribadahlah kamu dengan pakaian yang terbaik, dengan perhiasan yang terbaik. Jadi kita boleh menggunakan pakaian yang terbaik, menampilkan penampilan yang terbaik. Tapi dengan hal yang halal ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tidaklah seorang dikatakan beribadah dengan baik kalau dia mengabaikan perintah atau larangan dari Rasulullah SAW, yaitu laki-laki memakai sutra. Walaupun paling mahal, walaupun harganya 100 miliar sekalipun. Kita katakan dia tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena ibadah itu taat. Ibadah itu khudu', tunduk dan patuh pada atau terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kembali kami akan angkat pertanyaan yang ketiga melalui telepon dengan pendengar kita di Bekasi dengan Ummu Khadijah. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ummu. Oh, saya menanyakan kebetulan di rumah saya tadi punya adiksi opioid. Oh, Ibu, mohon maaf suaranya agak feedback ini. Ya, Ibu, tolong suaranya dikeraskan dan radionya mohon dikecilkan suaranya, Ibu. Iya, Ustaz, begini, Ustaz. Saya punya saudara. Sudah anak yatim piatu gitu. Tinggal di rumah, tapi hatinya itu keras. Jadi saya harus bagaimana untuk menghadapi yang orangnya sudah nikah dan sudah punya anak, jadi tinggal di rumah. Sementara ibu yang yatim piatu sudah dewasa, ibu ya? Perempuan. Dewasa ya? Iya, itu bagaimana saya harus menghadapi orangnya kadang-kadang keras hatinya itu. Iya, cukup umum ya. Sering masih hati, tapi masih tetap aja seperti. Oh iya, iya. Ya, mohon nasihatmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Omar, mohon diulangi, saya kurang jelas tadi. Naam. Begini, Ustaz, beliau punya seorang saudara yang sudah yatim dan saudaranya perempuan. Umurnya berapa? Tidak disebutkan, Ustaz. Tapi dia mungkin kayaknya sudah dewasa dan si saudaranya ini sudah mempunyai sikap yang kurang baik dan sikap-sikap yang tertentu, dan dia sudah memberi nasihat kepada saudarinya dari anak saudaranya ini. Bagaimanakah seharusnya dia bersikap, Ustaz? Mungkin karena statusnya yang yatim ini, Ustaz, yang mungkin dia khawatir bertindak. Ya, silakan, Ustaz. Ya. Yang pertama, bahwasannya pertama kita bahas tentang ada tiga hal. Saya lihat di sini ada tiga masalah. Yang pertama, seorang saudara atau seorang wanita yang notabene adalah yatim, yang katanya umurnya sudah dewasa. Yang pertama, dia bukan yatim kalau sudah dewasa. Artinya dia sudah sanggup menghidupi dirinya sendiri. Orang anak yatim adalah seorang yang tidak bisa menghidupi diri sendiri. Walaupun sekarang banyak sekali anak-anak yang sudah bisa mencari duit, gitu loh. Dalam hal ini, mereka yang layak untuk diasuh, dibina, dan dirawat, serta dibantu, adalah anak-anak yang memang sangat tidak bisa dan tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak bisa mencari uang. Dalam hal ini, kalau dia sudah dewasa, dia tidak masuk dalam kategori yatim, ini yang pertama. Yang kedua adalah, dia sombong, dia keras hatinya, sudah yatim, kalau betul dia yatim. Ya, maka ini suatu kesalahan besar, sudah yatim, nggak tahu diri gitu loh. Jelas sekali, ini ancaman keras sekali bahwa Rasulullah SAW mengancam bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat orang yang miskin dan sombong. Miskin dan sombong, sudah nggak punya apa-apa, sudah yatim, malah dia sombong. Malah dia hatinya keras, perilakunya nggak baik. Ini harus diingatkan. Kamu jangan begitu, kalau kamu nggak punya apa-apa, kalau kamu menderita, kamu harus tahu diri. Ya, orang kaya saja harus tahu diri, bagaimana orang yang nggak punya apa-apa, harus lebih tahu diri gitu loh. Ingatkan, nggak apa-apa kita nyampaikan pernyataan seperti itu, supaya dia tahu diri, kok bisa ada orang yang katanya yatim, yang nggak punya apa-apa, nggak punya keluarga, tapi kok sikap seperti itu, harusnya dia harus mampu menempatkan diri pada tempat yang layak. Bagaimana mereka seorang yang tidak punya apa-apa, sebatang kara, tidak punya orang tua, nggak punya saudara, kecuali di tempat dia tinggal saudaranya tersebut, justru saudaranya itu justru sangat besar jasanya, dapat mau menerimanya dengan baik, mau menampungnya dengan baik. Ini suatu hal yang luar biasa gitu loh. Ingatkan bahwa sikap seorang yang begitu tidak layak, sudah tidak punya apa-apa, sudah berstatus yatim, tapi perilakunya tidak menggambarkan buat anak yatim, seakan-akan dia adalah anak orang kaya begitu. Kemudian yang ketiga, ibu itu berkewajiban menjaga anak-anak ibu. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan wal mar'atu ra'aytun 'ala ahli baiti, bahwa seorang istri, seorang ibu itu wajib menjaga anaknya, dan ibu tidak wajib menjaga saudara ibu. Itu hanya sifat sukarela. Apa wo? Kalau ibu mendapati. Jadi pertimbangan maslahat dan mafsadah. Jika seandainya si anak tersebut yang katanya yatim padahal sudah dewasa, kok ternyata membawa kemudharatan ya kalau dibiarkan di rumah karena perilakunya yang begitu, hatinya keras, hatinya kaku. Ibu harus ambil tindakan tegas. Mungkin dengan cara sekarang gini aja, kamu silakan pergi atau kamu cari tempat yang lain, atau kamu misalnya ya terserah kamu, kamu cari tempat yang lain atau kamu cari saudara kamu yang lain. Kalau nanti untuk tidak bahaya saya antar, tapi yang jelas saya sudah tidak sanggup lagi membiarkan kamu tinggal di sini. Karena kalau kamu sudah ditampung, sudah dirawat, sudah dibantu, kok malah begini gitu loh. Ya, itu kalau memang kita mau ngambil tindakan tegas gitu ya. Tapi kalau memang tidak, kalau kita mau sabar, ya sabar. Tetap kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, terus memberikan contoh yang baik, menasihati mereka. Ibu, nasihat itu tidak harus dengan lisan, tapi juga nasihatilah orang-orang sekitar kita dengan perbuatan kita. Karena berkata lah Imam Hasan Basri, idin nas bifi'lik wa la ta'ifu min qaulik. Nasihati orang lain dengan perbuatanmu, karena lebih efektif nasihati orang dengan perbuatan. Dan janganlah pernah kali menasihati orang lain dengan lisanmu, karena sedikit sekali efektivitas atau manfaat nasihat dengan lisan. Jadi terjadilah kita jadi suri tauladan bagi dia, contoh yang baik, terus juga terus tidak pernah bosan menasihati dia, ingatkan terus, ingatkan terus. Tapi kalau memang sudah tidak sanggup, pertimbangan maslahat dan nafsah. Saya tidak bisa mengetahui apakah layaknya diusir atau dipindahkan saja atau disuruh dia mencari saudara yang lain. Saya kira ibu lebih paham ya, maslahat apa yang terbesar, maslahat apa yang ada yang lebih besar. Dalam mengambil keputusan, ibu pertimbangkan. Kalau ibu sudah menasihati, mendakwai, menegur dan sebagainya, sudah dengan cara apapun, sudah doa, tapi tetap dia begitu, dan itu berlangsung bertahun-tahun, saya kira ibu harus selesaikan, ambil keputusan yang lebih menghasilkan maslahat yang lebih besar, dan menghindarkan ibu dari mudharat yang besar. Itu fokuskan, bicarakan dengan suami ibu, dengan keluarga dan sebagainya. Dan tegur dia di hadapan keluarga, istilahnya pengadilan kecil-kecilan, tegur dia dengan kumpul-kumpul dengan suami, dengan anak-anak. Jadi dia agak terkesan malu, supaya dia tahu diri, supaya dia harus merasa bahwa dirinya itu tidak pantas seperti itu begitu. Jadi ciptakan pengadilan kecil-kecilan, kemudian tanya, kenapa kamu begini, kami sebenarnya sayang sama kamu, tapi kenapa kamu begini, kami jadi bingung, merasa bingung, kami mengeluarkan kamu di rumah, kami kasihan, kami biarkan tinggal di sini, kok kamu malah begini sikap kamu. Jadi saya kira hasil dari pertemuan ibu dengan keluarga, kemudian mau dalam rangka menegur dan memberikan teguran kepada dia melalui pengadilan kecil-kecilan secara keluargaan, kekeluargaan begitu, insya Allah Ta'ala dapat menghasilkan manfaat dan berikan solusi kepada ibu. Allah Ta'ala. Nah Ustaz, dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir Ustaz dari perjumpaan kita di sore hari ini. Oh, dan selanjutnya sebagai akhir perjumpaan yang mungkin bisa antum sampaikan untuk para pendengar semua, silakan Ustaz. Yang jelas secara global bahwa kita perlu menjaga lisan kita, karena lisan kita itu merupakan suatu hal yang mengungkapkan jati diri kita. Kita baik, jati diri kita baik karena lisan kita baik. Jati diri kita tidak baik, citra kita buruk karena lisan kita. Orang kalau tidak mampu menjaga lisannya, maka hancur dunia akhirat, hancur agamanya, hancur semuanya. Tidak ada apa-apanya. Orang yang baik sekali tapi lisannya jahat, orang tidak akan melihat harta kita. Orang tidak akan melihat apa yang ada di dalam, apa yang kita miliki atau apa yang ada pada diri kita. Tapi yang paling dilihat oleh manusia adalah akhlak kita. Akhlak yang sangat menentukan, sesuatu yang sangat menentukan akhlak kita yang pertama, yang sangat dominan akhlak kita adalah lisan kita. Kalau kita mampu menjaga lisan kita, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Sebelum kita mampu, atau kita bagaimana caranya agar mampu kita mengendalikan dan mengontrol ya lisan kita, maka yang harus menjadi perhatian besar kita adalah perhatikan kebaikan hati kita. Bagaimana caranya hati kita baik agar menghasilkan lisan yang baik, ucapan yang baik. Agar memiliki hati yang baik, tentu kita harus memiliki akidah yang lurus. Karena tanpa akidah yang lurus, akidah yang sahih, sampai kapanpun seorang tidak akan mampu menghadirkan lisan dan ucapan yang baik. Kemudian juga ikhlas, dekati hati kita, tanamkan hati kita ikhlasan yang luar biasa, ketulusan hati dalam beramal ya. Ini juga perhatikan, kemudian berusaha untuk memerangi bermujahadah, untuk menghindarkan atau membersihkan hati dari segala penyakit-penyakit hati. Maka dengan demikian kita dapat memiliki hati yang baik, yang pada akhirnya hati yang baik toh pada akhirnya akan menghasilkan lisan yang baik. Insya Allah Ta'ala Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita taufik dan senantiasa memberikan kita istiqamah, memberikan kita kekuatan istiqamah di atas sunnahnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.